Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Beliau Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala menyatakan fa aqidatu ahli sunnati wahidah wa ittijahuhum wahid. Aqidah ahli sunnah itu satu, wa ittijahuhum wahid, dan arah mereka pun sama. Karena akidah kita sama, maksud dan tujuan kita sama. Laisa hunaka, di sana tidak ada musawwighun, satu pun faktor yang membolehkan lil furqati wal ikhtilaf, untuk terjadinya perpecahan dan perselisihan. Tadi di atas an yataba'adu, agar mereka menjauh, an asbabil furqati wal ikhtilaf, dari sebab perpecahan dan perselisihan. Sebab akidah ahli sunnah satu, arah mereka pun sama, di sana tidak ada satupun sebab atau faktor yang membolehkan terjadinya perpecahan dan ikhtilaf, kecuali al-jahlu wal-baghyu wasyaitan. Ketiga faktor inilah yang lantas memunculkan perselisihan di antara kita. Kebodohan, baghi, melampaui batas dan kadar yang telah ditentukan, wasyaitan, dan tentunya adalah tipu daya dari syaitan. Beliau menyebutkan tiga hal, dan ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kenapa sampai terjadi perpecahan dan perselisihan di antara kita, di dalam internal kita sendiri? Yang pertama, dan itu adalah faktor yang terbesar, adalah al-jahlu, karena jahil, bodoh. Karena kita kurang faham dan kurang mengerti seberapakah mulianya dakwah ini, sehingga akhirnya kita korbankan dakwah hanya karena itu tadi, perselisihan pribadi di antara kita. Ini adalah kejahilan, kurang faham dan kurang mengerti betapa agungnya dakwah salafiyah ini. Demikian juga karena kita tidak mengerti dan kurang faham betapa kuatnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam yang dibangun di atas Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW, dan faham as-salafis salih. Andai kita benar-benar mengerti dan punya ilmu tentang dakwah, tentang ukhuwah, tentang hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, maka kita akan menghilangkan semua perpecahan dan perselisihan itu di antara kita. Sekali lagi, karena jahil, kita itu bodoh. Kita jahil, ilmu kita kurang. Walaupun barangkali masing-masing kita telah mengerti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang melarang perpecahan. Kita telah mengerti ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk bersatu, ada i'tisam. Kita pun mengerti hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang untuk berselisih, melarang untuk berpecah, berpecah belah. Kita pun paham tentang hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk bersatu, untuk bersatu. Tetapi prakteknya, al-alim haqqul alim alladhi alima wa amil, orang yang alim itu sesungguhnya adalah orang yang punya ilmu dan dia mampu untuk mengamalkannya. Sekedar berilmu, sebatas punya pengetahuan, tetapi dia tidak bisa untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak mampu untuk menerapkan pada dirinya sendiri. Orang seperti ini tidak patut disebut sebagai orang alim. Orang yang seperti ini tidak patut disebut sebagai orang yang alim. Nah, karena al-ilmu, innamal ilmu bil amal. Ilmu itu hanyalah bisa dikatakan betul-betul sebagai ilmu kalau telah diamalkan. belum diamalkan, belum dilaksanakan, belum dikerjakan. Ilmu itu masih hanyalah seperti sebuah pohon yang belum berbuah. Tanaman berbuah dikatakan sukses bertanam jika telah menghasilkan buah. Sekedar pohon saja tidak mengeluarkan buah akan dikatakan sebagai gagal panen. Seperti itu jugalah ilmu al-jahlu, karena kejahilan kita. Nah, misalkan saja satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan bahwa turfa'ul a'mal yaumul itsnain wa yaumul khamis atau kama qala. Amalan yang dilakukan hamba itu akan diangkat, dinaikkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tiap hari Senin dan tiap hari Kamis. Tiap hari Senin dan tiap hari Kamis. Allah akan membalas setiap amalan-amalan kebaikan itu kecuali dua orang hamba yang saling berselisih satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis itu, hadis qudsi, anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis ini, untuk kedua orang ini yang saling berselisih, si A dan si B, tangguhkan. Tahan sampai keduanya damai. Sampai keduanya damai. Nah, artinya saya yang sampai hari ini masih berselisih dengan si B, saya yang sampai hari ini masih belum menghilangkan sekat-sekat yang membatasi saya dengan si B, berarti ini faktor kejahilan saya. Karena saya tidak mengerti bahwa ternyata akibatnya tidak ringan, akibatnya berat. Nah, pahala yang mestinya kita dapat, pahala yang mestinya kita peroleh, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena saya masih berselisih dengan si B. Nah, bayangkan kalau misalkan amalan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan terus, mestinya ibadah dan amalan salih yang kita kerjakan itu mendatangkan berkah dari Allah, rahmah dari Allah Azza wa Jalla. Mestinya amalan salih dan ibadah yang kita kerjakan lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan rezeki, akan menjadi sebab sekian banyak kesulitan itu menjadi mudah. Mestinya demikian, tapi kemudian tertahan hanya karena saya punya masalah dengan si B, sampai hari ini belum selesai juga. Padahal kaitannya masalah pribadi. Nah, berbeda kalau masalahnya sudah masalah akidah, masalah manhaj. Jelas. Nah, itu jalanmu, ini jalanku. Kalau masalah akidah dan manhaj, jelas. Tapi kalau masalah pribadi, ketersinggungan, salah paham. Nah, terutama masalah dunia, harta. Nah, gengsi. Dan yang semisalnya luar biasa kan akibatnya itu. Nah, Allah menyatakan dalam firman-Nya tadi, anziru hadaini hatta yastaliha. Tahan untuk kedua orang ini sampai kedua-duanya mau berdamai. Nah, itulah yang membuat kemudian sekian banyak masalah kasus di antara kita, di antara ahli sunnah, di antara salafiyin. Dan kita masya Allah, kita yang diposisikan sebagai seorang ustadz seperti ini, walaupun tidak pernah kita meminta dan mengharapnya, sekian banyak kan masalah masuk. Si A datang cerita begini, si B datang cerita demikian, si C datang berkisah, saya punya masalah dengan si A, si D datang demikian juga, si E datang. Nah, mohon nasihatnya, bagaimana bimbingannya, caranya bagaimana. Subhanallah, ternyata apa yang dikatakan Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis ini sungguh betul-betul terjadi. Itu semua faktor yang terbesar Kenapa sampai terjadi ikhwati fillah barakallahu fikum al-jahl? Karena kita jahil. Sekali lagi, jahil yang dimaksud di sini bukan karena tidak mengerti ayat dan hadisnya. Jahil itu salah satu bentuknya karena kita sudah mengerti ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Itu pun bentuk kejahilan. Itu pun bentuk kejahilan. Sekali lagi perlu diluruskan pemahaman tentang orang jahil. Karena terkadang orang memahami bahwa jahil itu orang yang tidak paham dan tidak mengerti. Padahal ada lagi jahil yang lebih parah. Dia mengerti, dia paham, tetapi dia tidak melaksanakannya. Ini lebih parah lagi. Wal baghyu, yang menyebabkan terjadinya ikhtilaf itu adalah al baghyu, melampaui batas dan kadar yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, hak seorang muslim, Nabi SAW menyebutkan ada beberapa hal. Mestinya itu ditunaikan. Mestinya itu dilaksanakan. Tetapi ternyata tidak kita kerjakan. Itu bagian dari baghi. Seharusnya orang muslim yang kita jumpai, kita berlomba-lomba untuk mengucapkan salam untuk yang pertama kali. Assalamualaikum. Tetapi ternyata sama-sama sering menunggu. Ojo aku sih. Kono sih. Nah aku sih yo. Piye? Wis tuwa e. Amin. Cah cilik kok. Seharusnya kan yang kecil dulu, yang muda dulu. Sik. Sampai lewat enggak salam. Baghi namanya. Ini melampaui batas kan, kadar yang sudah ditentukan oleh syariat. Nah. Mestinya ketika ada saudara kita mengucapkan salam dijawab, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Mestinya seperti itu. Nah, bahkan di dalam Islam kita diperintahkan untuk menjawab lebih baik dari ucapan salam yang diucapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Dalam surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Kalau kalian mendapatkan salam dari orang lain, jawab salam itu bi ahsana minha, dengan jawaban yang lebih baik." Aurud duha, minimalnya sama. Ini Islam mengajarkan kalau ada orang yang mengatakan assalamualaikum, minimalnya kita menjawab waalaikumsalam. Tambahkan lagi waalaikumsalam warahmatullah. Tambahkan lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini enggak. Ketemu assalamualaikum, melengos. Sekalipun menjawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kan begitu. Ini bagi. Inilah yang membuat terjadinya ikhtilaf di antara kita. Saudara kita bersin mengucapkan alhamdulillah. Mestinya yang lain mendengar ucapan alhamdulillah itu menjawab yarhamu Allah. Tapi ternyata tidak dilakukan, tidak dikerjakan. Akhirnya timbul prasangka. Iki piye toh? Saya sudah melaksanakan sunnah mengucapkan alhamdulillah, tetapi ternyata tidak ada yang membalas doa saya yarhamu Allah dan seterusnya. Saya sakit, mestinya dijenguk, ternyata tidak dijenguk. Bagi, nah, mau jenguk, tapi ngenteni koncone sing liyane. Kenapa? Ternyata punya masalah. Kan begitu. Saya berikan contoh sekarang, saya punya masalah dengan si B. Si B sakit, saya dengar. Biasanya, orang seperti saya ini gak mau datang sendirian. Tapi caranya piye, ben ketok. Ya baguslah, ayo ngejar-ngejar, yo. Jadi ngepa aja kelihatan. Ya ternyata saya sudah menjenguk si B, nggak ada masalah. Ini pun bagi. Nah, kalau memang tidak ada orang lain, sudah sempatkan waktu untuk datang sendiri. Nah itu sebagai contoh saja. Orang sakit dijenguk, orang ucapkan salam dijawab, mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, apa namanya kemudian dibalas dengan doa. Seterusnya, dan hak-hak muslim yang lainnya. Ini jika tidak dikerjakan, namanya baghi. Inilah yang menimbulkan furqah dan ikhtilaf di antara kita sendiri, di dalam internal kita. Atau misalkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih, La yahillu Limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Seorang muslim itu tidak halal untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Lebih dari 3 malam enggak boleh kok, meneng-menengan, jotaan. Lebih dari 3 hari, 3 malam itu tidak boleh. Lebih dari 3 hari, baghi namanya. Melampaui batas. Ini tadi yang disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullah, baghi, melampaui batas. Dulu kalau ingat-ingat masih jadi santri dulu. Masih kecil dulu, 11 tahun saya masih. Jadi santri 11 tahun, 12 tahun. Kita sudah diajarkan hadis tadi, la yahillu lil muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Enggak boleh lebih dari 3 hari. Karena kita sudah dididik seperti itu, akhirnya kalau punya masalah, ya betul-betul jodohan 3 hari. Lebih 3 hari, damai. Yuk beli mie ayam. Itu tadi karena takut. Dari kecil sudah dididik seperti itu, enggak boleh lebih dari 3 hari, ya. Tapi betul, kurang dari 3 hari, wah, begini sudah. Saya masih ingat sekali, kita masih kecil, umur 11 tahun, saya masih ingat sekali. Waktu mondok di Gresik ketika itu. Belajar di pesantren di sana di Gresik, masih ingat sekali. 3 hari, 3 malam itu dijaga betul. Nabi mengatakan gak boleh dari 3 hari, berarti boleh nih. Kurang dari 3 hari, akhirnya gitu, jodaan. Pas 3 hari, setiap bota-bota itu. Teman-teman kita juga paham dan ngerti. Antara saya dengan dia punya masalah, tapi sudah dihitung. Sehari, 2 hari, 3 hari. Pas kena 3 hari, ayo! Damai, wow, anak kecil ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Tapi sebagai sengpu, wow, ternyata gak bisa. Yang besar, yang sudah dewasa, yang mungkin sudah lama ngaji, masya Allah. Kok gak bisa untuk mengamalkan hadis yang seperti ini. Bukan berarti boleh jodaan 3 hari, 2 hari, 1 hari. Bukan berarti boleh. Bukan. Tetapi lihatlah Islam. Islam itu sangat memperhatikan kondisi hati kita. Artinya sisi manusiawinya kita itu tetap dijaga dan diperhatikan. Sangat manusiawi sekali. Misalkan saya dengan Ustaz Ayub misalkan punya masalah. Misalkan begitu. Saya menyinggung perasaan Ustaz Ayub. Saya singgung perasaannya. Manusiawi sekali kalau kemudian Ustaz Ayub marah dengan saya. Gerem. Kan gitu. Ustaz Mukhtar ini gimana? Oh, sudah tahu kayak gini kok ini. Kerem. Artinya manusiawi sekali. Kita menyimpan benci. Menyimpan dendam itu manusiawi sekali. Tetapi yang tidak manusiawi. Dan tidak sesuai dengan syariah. Apabila itu dibiarkan terus menerus. Maka Islam memberi kesempatan. Sudah cukup 3 hari. Cukup 3 malam. Kalaupun harus. Walaupun mestinya tidak. Kalaupun harus. Kudu. Yomeng 3 hari. Jangan lebih dari itu. Puaskan oleh. Sudah puas 3 hari, baru damai, islah. Yang disebutkan Nabi alaihissalatu wassalam, wa khairuhuma man yabda'u bissalam. Siapakah yang terbaik di antara saya dan Ustaz Ayub? Yang pertama kali mengucapkan salam. Yang pertama kali untuk memulai, untuk membuka lembaran baru. Itulah yang dikatakan Nabi alaihissalatu wassalam sebagai orang yang terbaik. Ini bagi melampaui batas. Nah, inilah yang menyebabkan furqah dan khilaf di antara kita. Yang ketiga disebutkan oleh beliau rahimahullah adalah asy-syaitan. Ini syaitan yang nas'alullah as-salamata wal afiyah wa na'udzu billahi minasy-syaitan ar-rajim. Syaitan ini punya peranan yang cukup besar di dalam menghembuskan perselisihan dan kebencian di antara kita. Syaitan itu dikatakan Nabi alaihi salatu wasallam yajri majrad dam. Syaitan itu sampai ingin menyesatkan manusia itu sampai masuk ke dalam aliran darah manusia. Aliran darah manusia. Berita gaib yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasallam yang harus kita percaya. Yang harus kita percaya dan kita yakini. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah iktikaf dikunjungi oleh istri beliau Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala anha, ibunda kita semua. Ada sedikit keperluan, selesai. Karena cintanya Nabi sebagai seorang suami. Ingin melindungi, menjaga, memperhatikan istri. Nabi alaihi salatu wasallam meninggalkan lokasi i'tikaf. Keluar dari masjid untuk mengantar sang istri. Safiyyah bintu Huyai radhiyallahu ta'ala. Cintanya Nabi kepada istri. Malam hari. Di tengah perjalanan, Nabi alaihi salam yang sedang berjalan dengan Safiyyah. Bertemu dengan sahabat Ansar. 2 orang disebutkan dalam sebuah riwayat. Dua orang sahabat Ansar ketemu, berpapasan. Sahabat Ansar kemudian menghindar. Mungkin malu bertemu dengan Nabi atau yang lain atau sebab lainnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ala rislikuma. Tunggu sebentar, jangan cepat-cepat. Berhenti dulu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, innaha Safiyyah. Wanita yang berjalan dengan saya ini adalah Safiyyah, istriku sendiri. Kata sahabat Ansar, subhanallah. Maha suci Allah, wahai Nabi. Enggak mungkin kami punya prasangka buruk dengan Anda. Begitu. Enggak mungkin dong kita itu punya prasangka buruk. Nabi jalan sama siapa ya? Kan enggak mungkin. Barulah Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, "Inna syaitan yajri majrad dam." Syaitan itu sampai ingin menggoda dan menyesatkan manusia lewat di aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Kan begitu. Bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berprasangka buruk dengan sahabatnya, bukan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajarkan kepada kita. Nabi alaihi salam dengan melalui momen dan peristiwa tersebut ingin mengajarkan kepada kita agar berusaha menutup semua pintu dan celah yang digunakan oleh syaitan di dalam menyesatkan dan menggoda anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan siapa yang diingatkan? Sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka syaitan itu memang haris, punya ambisi, nah, punya apa namanya tekad untuk menyesatkan manusia, dan salah satunya adalah dengan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Nah, dimulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga, suami dan istri. Syaitan itu paling senang dengan keretakan rumah tangga, konflik antara suami dan istri. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang sahih bahwa syaitan itu singgasananya di atas air, di atas lautan. Entah di mana letaknya, secara tepat kita tidak tahu. Nah, syaitan akan mengirimkan bala tentaranya ke seluruh penjuru dunia. Iblis mengirim semua apa bala tentaranya untuk menggoda anak cucu Adam, menyesatkan mereka. Nanti mereka datang laporan, saya hari ini sudah menggoda manusia. Menggoda seseorang sampai dia membunuh. Belum apa-apa. Ada lagi laporan dari anak buahnya, hari ini saya menggoda orang sampai kemudian dia minum minuman khamr. Oh, belum. Belum. Masih belum. Biasa itu. Datang yang lagi, saya menggoda orang sampai kemudian terjadi perbuatan zina. Ah, belum. Ketika datang salah satu tentaranya mengatakan, hari ini saya sudah mengobarkan konflik di antara suami dan istri sampai akhirnya mereka berpisah dan bercerai. Ini baru anak buahku. Dipuji oleh iblis laknatullah alaih. Kenapa? Karena perselisihan antara suami dan istri nanti dampaknya kesana dan kemari. Dampaknya luar biasa itu. Ini. Apa namanya, anak yang terlantar. Kan begitu. Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang kemudian apa namanya rusak. Separuh agama dari masing-masing pasangan tadi itu jelas akan hancur. Karena menikah, hidup berkeluarga itu kan nisfuddin. Barang siapa yang menikah, kata Nabi alaihi salam, faqad istakmala nisfuddini, hadits Ibnu Umar, akhrajahu Al-Baihaqi dan yang lain. Barang siapa menikah, berarti dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Jadi rumah tangga itu adalah separuh agama kita. Ini kalau sudah rusak ya, setengah dari agama kita itu pun sudah rusak dan terganggu. Ini syaitan. Nah, dan salah satu cara, dan itu adalah cara yang terbaik agar kita terjaga dari syaitan adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajil Qasidin, beliau menggambarkan bahwa hati manusia itu mathalul qalbi kamathali hisnin. والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن. Kata beliau rahimahullah, hati manusia itu ibarat sebuah benteng kokoh. Sementara syaitan adalah musuh dari luar yang ingin menembus ke dalam benteng ini. Benteng yang namanya benteng pasti ada pintu, gerbang, celah, kan begitu. Nah, celah-celah inilah yang akan digunakan oleh syaitan masuk ke dalam benteng, merusak menguasai dan mengatur hati manusia. Dan mengatur hati manusia. Maka tugas kita adalah menjaga pintu-pintu tersebut jangan sampai dirusak oleh syaitan. Dan cara untuk menjaga pintu itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa selalu agar dijaga. Demikian juga kita berusaha membersihkan hati dan diri kita dari semua potensi, dari semua peluang yang memungkinkan syaitan masuk ke dalam hati. Makanan syaitan jangan disimpan di dalam hati. Hasad, iri, dengki, khilaf, su'udzon, ambisi terhadap dunia, harta, kedudukan. Ini semua harus dibersihkan dari hati kita. Agar syaitan tidak dekat-dekat dengan kita. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga memberikan gambaran seperti ini. Syaitan itu seperti anjing lapar yang ada di dekat kita. Yang namanya syaitan itu diibaratkan seperti seekor anjing lapar yang ada di dekat kita. Kalau misalkan kita tidak membawa sesuatu yang bisa dia makan, kita enggak bawa tulang, enggak bawa daging, enggak bawa apa yang dia suka. Kalau anjing mendekat, atau kita lempar batu, anjing itu pergi. Selesai. Tapi kalau misalkan saya jalan di pinggir jalan, jalan kaki, kan gitu. Kemudian saya bawa tulang, bawa daging, atau resek itu, ada baunya. Ini anjing kira-kira mendekat nggak ini? Sudah dekat ini, dekat terus. Dibandem, ya, dilempar batu juga nggak mau pergi dia. Wong kita bawa makanannya kok. Ada sesuatu yang bisa dia makan, ada sesuatu yang dia cari, kan gitu. Kejar terus, mau dilempar, digusah ya, diusir, tetap aja anjing itu akan ngikuti kita. Itu kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu taala. Nah, hati kalau ada masih ada tersisa makanan syaitan, itu tadi hasad, iri, dengki dan yang semisalnya su'udzon dan yang semisalnya itu tadi. Nah, itu kalau masih ada syaitan dekat terus. Pakai zikir juga susah. Potensi itu ada kok di dalam hati. Nah, tapi kalau ini sudah dibersihkan, cukup dengan berzikir syaitan pun akan pergi. Kita akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innasyaitana qad ayisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Sungguh syaitan itu sudah putus asa. Putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang menegakkan salat di jazirah Arab. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tadi yang digunakan oleh syaitan adalah dengan mengadu domba di antara mereka. Mengadu domba di antara mereka. Sebagian orang menyatakan, oh, buat apa kita belajar tauhid, belajar syirik? Setelah Nabi Muhammad itu gak ada kesyirikan kok. Buktinya Nabi mengatakan syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh manusia. Berarti kan tidak ada lagi. Kan begitu. Di Jazirah Arab mana ada kesyirikan sekarang? Kata sebagian orang. Berdalil dengan hadis ini. Dalil sahih tetapi kurang tepat penempatannya. Nabi SAW menyebutkan al-ya'budahul musallun. Syaitan memang putus asa untuk disembah dan diibadahi oleh mereka yang menegakkan salat. Keterangan dari Nabi SAW al-musallun di sini artinya adalah al-muwahidun. Mereka orang-orang yang bertauhid. Memang syaitan sudah tidak punya harapan lagi untuk kemudian disembah oleh orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sholat seperti ini. Tetapi mereka yang tidak punya tauhid dan tidak mempelajari tauhid, tetap syaitan berusaha. Dan itu terus ada agar orang-orang ini menyembah dan beribadah kepada syaitan. Beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jaziratil Arab. Di jazirah Arab. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud di sini adalah para sahabat al-musallun. Nah, tetapi kedua makna ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Maknanya kedua-duanya sahih. Nah, tetapi yang paling terpenting dari hadis ini adalah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, walakin fit tahrishi bainahum. Ahlus sunnah untuk disesatkan syaitan dalam dosa kekufuran. Nah, kemungkinannya kecil. Nah, disesatkan dengan cara ini, cara itu, dengan bid'ah, dengan maksiat besar ini dan sebagainya. Syaitan kewalahan. Karena ahlu sunnah mereka punya ilmu, ahlu sunnah punya hujjah, alhamdulillah. Tapi melalui celah yang satu ini, pintu dari benteng kita, salah satu pintu yang digunakan syaitan untuk masuk dalam benteng kita adalah at-tahrish fi ma bainana, adanya apa namanya adu domba di antara kita sendiri, salah paham terutama. Kita ngomongnya A dipahami B, ketika disampaikan kepada orang lain jadinya C. Saya dan orang lain akhirnya A dan C, A C B C, konflik akhirnya. Kan gitu, nggak cocok, nggak ketemu sama sekali. Padahal saya maunya A, tolong dipahami A. Kalau ingin disampaikan kepada yang lain tetap A. Tapi akhirnya fitahrish bainana wallahu alam bisawab. Seperti itulah nasihat dari beliau Syekh Mubin rahimahullah dalam paragraf yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini semoga Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran, tayyiban, barakallahu fiik.